بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، kita masih membahas tentang zakat, dan kita masih pada hadis yang pertama atau terkait dengan hadis yang pertama dari kitab zakat, dari kitab Ulumul Maram, di mana di situ disebutkan tentang kewajiban zakat. Sebelum kita masuk ke hadis yang kedua, di situ disebutkan hadis yang panjang tentang nisab-nisab dan ukuran zakat yang dikeluarkan pada masing-masing harta yang dizakati, terutama dalam zakat hewan ternak. Namun untuk hadis yang pertama ini masih tersisa beberapa pembahasan, yaitu tentang siapakah yang terkena kewajiban zakat. Ya, tentang hukumnya telah kita ketahui bersama pada pertemuan sebelumnya bahwa hukum zakat merupakan wajib secara global, wajib, dan bahkan termasuk dari rukun-rukun Islam. Bahkan juga seorang yang tidak membayar zakat, kalau dia perorangan maka dipaksa oleh pihak penguasa atau pemimpin suatu negeri, kalau dia berupa suatu komunitas masyarakat maka pemerintah berhak untuk memerangi dalam rangka memaksa mereka untuk membayar zakat. Itu yang kemarin kita terangkan. Nah, sekarang muncul suatu pertanyaan, siapa yang terkena kewajiban zakat? Ala man tajibu zakat? Kepada siapa zakat itu diwajibkan? Jawabannya, tajibu ala kulli muslimin hurrin balighin malikin nisab. Wajib zakat itu pada tiap muslim hurrin yang merdeka, bukan hamba saya, balighin yang sudah balik, ya, akil, berakal, malikin nisab, yang memiliki nisab. Penjelasan tentang hal ini, pertama, tadi kita sebutkan kriteria orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat, yaitu pertama dia adalah seorang muslim. Dengan kata lain, zakat, ya, berlaku untuk mereka muslimin, dan untuk selain muslimin dalam praktek di zaman Nabi SAW, mereka tidak ditarii zakat, ya, tapi mereka diberi kewajiban jizyah, ya. Jizyah yaitu semacam upeti atau suatu harta yang diberikan kepada pemerintah muslimin dengan ukuran yang disesuaikan, dan mereka dengan itu juga mendapat jaminan keamanan hidup di tengah-tengah muslimin dan mendapatkan hak-hak, ya, sebagaimana muslimin pada umumnya, artinya pembelaan, keamanan, dan seterusnya. Nah, itu untuk mereka, orang-orang yang bukan muslimin ketika itu prakteknya seperti itu. Adapun tentang zakat, kenapa kita sebutkan bahwa ini diberlakukan bagi kaum muslimin? Karena di sana ada suatu hadis dari Nabi SAW, disebutkan dalam hadis itu, alal mu'minina fi sadaqati thimari aw mali al-aqar ushru ma saqati al-ainu wa ma saqati as-sama'u wa ma wa 'ala ma yusqa bil gharbi nisfu al-ushur. Artinya, 'ala al-mu'minin, kewajiban atas orang-orang yang beriman, fi sadaqati thimar, pada zakat tanaman atau hasil tanaman, ushru ma saqatil ainu wa ma saqatus sama, sepersepuluh dari apa yang diairi dengan mata air atau hujan. Wa 'ala ma yusqa bil gharb, dan yang diairi dengan menggunakan al-gharbi, yaitu timba atau ember yang besar, ya, artinya ada biaya, ada mungkin pengeluaran-pengeluaran apa, biaya tertentu karena menggunakan ember, menimba, membawa, mungkin menyewa orang dan seterusnya, ya. Maka nisfu al-ushur, kewajibannya adalah setengahnya, sepersepuluh, yakni seperdua puluh, ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Al-Ahadis As-Sahihah nomor 142. Kita perhatikan hadis ini, hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Abdullah bin Umar. Di situ Nabi menyebutkan alal mu'minin, kewajiban atas kaum mu'minin. Nah, kata-kata itu menunjukkan bahwa kewajiban ini berlaku bagi mereka, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Karenanya disebutkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah, mengambil pelajaran dari hadis ini, kata beliau, wa fihi kadalalah ala annaha la tu'khadhu min ahli dhimmah. Di sini, dalam hadis ini, ada suatu dalil bahwa zakat tidak diambil dari mereka ahli dhimmah, orang yang disebut dengan ahli dhimmah atau dhimmi, yakni orang-orang kafir yang hidup di tengah-tengah muslimin, mereka yang disebut dengan ahli dhimmah, tidak diambil dari mereka zakat, ya. Nah, ini juga yang dikuatkan oleh Syaukani rahimahullah, dan beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya, yakni secara hukum yang umum, ya, mereka, ya, diharuskan memeluk ajaran Islam, mereka diharuskan melakukan kewajiban-kewajiban, mereka diharuskan meninggalkan yang haram. Secara umum mereka punya kewajiban itu. Namun perlu kita ingat bahwa kekafiran yang ada di mereka menghalangi sahnya pelaksanaan-pelaksanaan hukum tersebut. Ya, misal sholat, ya, orang kafir tidak sholat, atau orang kafir sholat. Ya, mereka yang melakukan sholat misalnya sementara masih kafir tidak sah, ya kan? Terhalangi sahnya sholat itu karena kekafiran mereka. Tapi ketika mereka tidak sholat, ya mereka juga kena dosa. Kenapa? Ya, secara umum mereka, orang-orang tersebut juga terkena hukum. Kalau mereka tidak terkena hukum, berarti ya nggak berdosa, ya kan? Nah, jadi sungguhnya kata ulama bahwa mereka yang non-muslim, ya, sesungguhnya juga terbebani hukum-hukum. Hanya saja pelaksanaan hukum itu, seandainya mereka melaksanakannya dalam kondisi belum Islam, ya tidak diterima. Ya, begitu pula puasa juga seperti itu. Ya, dan sehingga kalau begitu ini punya pengaruh nanti dalam bab hukuman. Ada orang kafir misalnya, dia gak pernah minum khamr. Ada pula orang kafir yang selalu minum khamr. Ya, kan mereka sama-sama kafir. Tapi apakah sama yang minum khamr dengan yang tidak? Ya, tidak sama. Orang yang kafir tapi suka minum khamr, dosanya lebih besar. Ada dosa tambahan minum khamr. Dosa tambahan lagi tidak melakukan amal-amal kebajikan dan seterusnya. Jadi mereka pun akhirnya bertingkat-tingkat dalam hal apa? Banyaknya dosa atau sedikitnya dosa, walaupun mereka sama-sama dalam bab dosa kekafiran. Tapi ini kan ada kekafiran itu yang ditambahi dengan maksiat-maksiat. Ada pula kekafiran yang tidak ditambahi dengan perbuatan-perbuatan maksiat semacam yang tadi kita sebutkan. Nah, ini jadi sesungguhnya orang kafir itu bukan kemudian lepas dari hukum, artinya bebas, ya, semaunya dan tidak apa-apa, tidak begitu. Ya, mereka tetap ada beban hukum secara global. Ya, dan itu punya pengaruh dalam bab sedikit atau tidaknya dosa mereka selain daripada dosa kekafiran itu sendiri. Ya. Nah, kembali kepada masalah kita tadi, bahwa kita katakan untuk zakat ini secara nas dari Nabi SAW, ya, Nabi SAW membebankan kepada mereka orang-orang yang beriman, dan untuk orang-orang yang non-muslim ketika itu tidak diambil dari mereka zakat. Ya, seperti kata Al-Baihaqi yang tadi kita sebutkan. Begitu pula di sini diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang maknanya kata beliau, bagaimana mau diambil dari mereka zakat, sementara zakat itu di antara faedahnya adalah untuk apa? Mensucikan. Ya. Dan orang-orang yang kafir dengan kesyirikan dan kekafiran mereka tidak bisa disucikan. Lain halnya dengan muslimin. Muslimin mereka pada dasarnya punya Islam, namun kadang terkotori oleh apa? Maksiat-maksiat. Nah, zakat ini mensucikan. Tapi kalau orang yang sudah dasarnya adalah syirik, kufur, ya, bagaimana mau disucikan? Ya, bagaimana mau disucikan? Sehingga di sini zakat tidak mensucikan mereka. Karenanya tadi kita sebutkan bahwa kalau begitu memang zakat hanya diambil dari kaum mukminin. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Surat At-Taubah 103, dan ini sudah kita sebutkan waktu itu seingat saya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk mengambil zakat dari harta benda mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Engkau sucikan, ya, engkau bersihkan mereka dengan zakat itu. Nah, jadi inilah salah satu daripada hikmah amalan atau ibadah zakat. Nabi diperintahkan untuk mengambil min amwalihim dari harta benda mereka. Mereka ini siapa? Muslimin. Ya. Yang kemudian harta benda yang diambil dari mereka dalam rangka penunaian zakat itu akan membersihkan. Tapi sekali lagi, kalau dasarnya sudah bukan mukmin, ya, tidak mungkin akan bisa dibersihkan kecuali kalau mereka menjadi muslim mukmin. Ya. Kemudian juga diingatkan oleh beliau Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa dalam sejarah, baik sejarah Nabi, para khalifah yang empat, kemudian berikutnya para penguasa muslimin, dengan melihat sejarah akan diketahui bahwa mereka, para penguasa muslimin sejak Nabi dan para khalifah, tidak mengambil zakat dari mereka yang musyrik, mereka yang ahlul kitab, tidak. Ya, tapi mengambilnya dari muslimin, dan dari mereka yang ahlul kitab hanya diambil jizyah, seperti yang dari kita sebutkan. Nah, inilah beberapa alasan, ya, kenapa kewajiban ini terkait dengan mereka yang muslim atau mukmin. Kemudian kriteria kedua, orang itu adalah hurrun, yakni orang yang merdeka. Dengan kata lain, dia bukan budak atau hamba sahaya. Karena apa? Karena mereka budak itulah berstatus beda dengan orang merdeka. Dan budak justru menjadi harta yang dimiliki. Ya, budak justru menjadi harta yang dimiliki. Bagaimana mungkin dia akan mengeluarkan zakat padahal dia sendiri adalah harta? Ya. Jadi untuk kriteria kedua ini juga jelas bahwa kewajiban ini berlaku bagi orang yang merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Berikutnya adalah orang yang baligh dan berakal. Nah, untuk kriteria ini, baligh dan berakal ini, diperselisihkan oleh ulama rahimahumullah dalam bab zakat ini. Ini berbeda dengan pembahasan seperti sholat, ya, atau puasa. Kalau dalam bab puasa dan sholat, mereka jelas ulama, ya, menyebutkan tentang persyaratan ini. Orang yang melakukannya, dan kewajiban ini berlaku bagi orang yang baligh dan berakal. Sehingga orang yang belum baligh belum wajib sholat, sekalipun sah melakukan sholat. Begitu pula orang yang tidak berakal, maka tidak ada kewajiban sholat atau puasa. Ya. Tapi ternyata dalam bab zakat ini terjadi perbedaan pendapat yang cukup kuat. Sebagian ulama seperti yang tadi saya sebutkan mengatakan bahwa dalam bab zakat pun sama dengan bab yang lain, yaitu puasa dan sholat. Misalnya orang yang melakukannya dan yang terkena kewajiban adalah orang yang balig dan berakal. Kalau tidak, maka tidak ada kewajiban. Ya, sekalipun anak kecil punya harta banyak, kok bisa? Ya, karena mungkin warisan dari orang tuanya. Sekalipun seorang yang gila punya harta banyak, kok bisa? Ya, mungkin saja sebelum gila dia punya simpanan harta yang banyak. Nah, mereka tidak kena kewajiban zakat. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh beberapa ulama, diantaranya oleh Asy-Syaukani rahimahullah, dan diantara ulama di zaman sekarang adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan zakat ini berbeda dengan bab sholat dan puasa. Karena zakat ini kewajibannya pada hartanya. Zakat ini kewajibannya pada hartanya, tidak memandang siapa pemiliknya. Itu alasan mereka. Ya, karena ya tersebut dalam beberapa hadis yang dipahami seperti itu. Sehingga mereka mengatakan kalaupun anaknya yatim, kecil, yatim dalam arti belum balik, ya kan? Tapi punya harta banyak dan mencapai nisab, syarat-syarat terpenuhi, maka tetap zakat itu dikeluarkan. Bahkan juga seorang yang gila, majnun, seandainya pun kondisinya memang seperti itu, tapi hartanya banyak, tetap diwajibkan zakat padanya. Siapa yang mengeluarkan zakatnya? Ya walinya, wali si anak kecil maupun wali si orang gila tersebut. Ya, dengan alasan tadi, karena kewajiban ini terkait dengan hartanya, bukan memandang orangnya. Nah, ini juga beberapa pendapat. Ini juga pendapat beberapa ulama. Ya, dulu maupun sekarang, dan diantara ulama yang di masa ini seperti Syaikh bin Utsaimin rahimahullah termasuk yang memegangi pendapat ini. Ya, namun wallahu alam, seperti yang diterangkan oleh Syaikh rahimahullah dalam kitab beliau Ad-Darari Al-Mubiyah dan juga kitab yang lain, ya, bahwa yang lebih kuat adalah zakat ini berlaku bagi yang balig dan juga berakal, ya, sebagaimana ibadah yang lain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wa tajibu zakah fi malil yatama inda Malik wa Layth wa Syafi'i wa Ahmad wa Abi Thawr wa huwa marwiyun an Umar wa Aisyah ila akhirih. Ini pendapat yang kedua. Zakat wajib pada harta benda anak yatim menurut beberapa imam, Malik, Layth, Syafi'i dan beberapa sahabat, Umar, Aisyah dan yang lain. Ya. Namun pendapat Abu Hanifah seperti yang tadi saya katakan, beliau termasuk yang menguatkan anak kecil tidak berkewajiban zakat, karena keumuman dalil sabda Rasulullah SAW, rufi'al qalam an salat, pena diangkat dari tiga golongan manusia, yaitu anis sabi hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia balig. Wa anil majnun hatta yufiq, juga dari orang yang gila sampai dia sadar. Begitu juga an-na'im, orang yang tidur sampai dia bangun. Nah, ini salah satu dasar yang menguatkan pendapat yang mensyaratkan balig dan berakal. Ya. Dan juga ada dalil-dalil yang lain secara umum ya, tentang persyaratan ini. Kemudian syarat berikutnya tadi kita sebutkan, atau kriteria berikutnya bagi orang yang terkena kewajiban zakat adalah malik an-nisab, seorang yang memiliki nisab. Ya, seorang yang memiliki nisab. Jadi nanti akan dijelaskan nisab itu apa dan berapa. Ya, nisab itu kalau globalnya bisa kita katakan yaitu batas yang paling sedikit di mana dengan batas itu terkena kewajiban zakat. Misalnya nanti akan disebutkan zakat kambing, paling sedikitnya dia punya 40 ekor kambing. Nah, ini artinya nisab kambing adalah 40 ekor. Unta paling sedikitnya berapa? 5. 5 sudah kena kewajiban. Nah, berarti nisabnya unta 5. Ya. Begitu pula nanti dalam bab emas dan perak, juga aksimar hasil tanaman. Nah, masing-masing ada nisabnya. Itu yang disebut dengan nisab, ya, semacam itu. Nanti insya Allah akan kita bahas pada waktunya. Jadi kalau begitu, kriteria berikutnya adalah orang yang terkena kewajiban zakat, dia adalah orang yang memiliki nisab. Kalau belum memiliki nisab, maka belum kena kewajiban zakat. Sekalipun tadi kita contohkan unta punya 4 ekor unta, ya, yang harganya ya lumayan. Atau punya kambing 39 kambing, ya belum kena kewajiban. Sapi punya 29 sapi, ya belum kena kewajiban zakat, karena sapi nisabnya 30. Ya. Kemudian juga masalah berikutnya di sini terkait dengan orang yang kena kewajiban zakat ini adalah, atau sebelum itu, ya sebelum itu nanti ada syarat-syarat nisab, ya insya Allah pada waktunya kita akan bahas syarat-syarat nisab. Nisab itu sendiri ada syaratnya. Misalnya nisab hewan ternak tadi, kambing, kambingnya berapa, kambing yang seperti apa, nah ini juga nanti ada pembahasannya. Tapi ini nanti insya Allah pada waktunya kita akan bahas. Di sini ada satu hal juga yang perlu kita bahas, yaitu seorang yang punya nisab, tapi nisabnya ini di tangan orang, dengan kata lain dipinjam orang, ya ada orang utang kepada dia. Jadi kalau kita tanya kamu punya harta yang mencapai nisab, iya sudah, ya sekian sekian, oh ya betul, emas 20 dinar, ya atau kalau sekarang seukuran 85 gram. Punya emas itu punya. Nah, kenapa tidak zakat kamu? Nah, emasnya sama orang lain, dipinjam belum kembali. Nah, bagaimana ini yang seperti ini? Apa dia punya kewajiban zakat juga? Terkena kewajiban? Ya, sesungguhnya tetap terkena. Hanya saja apakah dia harus mengeluarkan sementara hartanya masih di tangan orang? Ya. Di sini para ulama rahimahullah memberi perincian. Memberi perincian yaitu bagaimana kondisi orang yang meminjam. Ya, piutangnya ini pada siapa? Kalau pada orang yang insya Allah ya, dugaan kuat dia akan mengembalikan pada waktunya. Misal diberi tempo 2 tahun. Dan insya Allah ya, orangnya akan mengembalikan. Dalam arti memang kriteria orangnya diketahui sebagai orang yang tepat janji. Nah, berarti kalau seperti ini, kata ulama, dia harus membayar zakatnya tiap tahun, sekalipun harta itu masih di tangan orang. Ya. Kondisi kedua adalah bahwa piutang itu pada orang yang sulit membayar. Ya. Kenapa sulit? Ya, memang orangnya sulit. Ya. Jadi nggak tepat waktu, nggak amanah, misalnya begitu. Ya. Atau mungkin kemungkinan nggak membayarnya besar dalam karena ya kondisinya memang nampaknya sangat sulit, memprihatinkan. Ya. Secara hitungan akal manusia dalam waktu yang ditentukan tidak akan bisa. Nah, pada kondisi kedua ini, kata para ulama rahimahullah, maka harta itu tidak dizakati sampai betul-betul di tangan dia. Ya, nanti kalau sudah ada di tangannya, ternyata kembali, nah baru dizakati. Ya. Misalnya tadi diberi waktu atau tempo 2 tahun kan. Ditunggu-tunggu bahkan sampai diminta, diingatkan juga tidak keluar. Akhirnya dia sudah putus asa. Ya, kemungkinan enggak kembali sudah. Ya sudah, enggak usah dizakati. Tahu-tahu 5 tahun berikutnya kembali. Nah. Bagaimana yang seperti ini? Kalau ternyata kembali ya dizakati. Berapa zakatnya ini sudah 7 tahun ini. 25 ini. Sudah 7 tahun. Kan tiap tahun itu zakat. Ya, zakatnya ya 7 kali berarti. 7 zakat. Ya, dirapel. Kalau memang belum habis atau dalam arti belum sampai batas nisab ya. Jadi kita zakati 1 2 3 sampai 7 kali tetap sisanya masih mencapai nisab. Tapi kalau kita keluarkan zakat 3 kali sudah di bawah nisab ya sudah berarti keluar zakatnya 3 kali saja. Ya. Begitu ya. Nah, ini zakat bagi mereka yang kondisinya harta itu di tangan orang lain. Kemudian masalah berikutnya juga terkait dengan orang yang kena kewajiban zakat adalah bagaimana kalau orang yang sedang kena kewajiban zakat itu ternyata wafat. Syarat-syarat sudah terpenuhi tadi ya, muslim ya kan, merdeka, balig, berakal, punya nisab. Ya. Dan nanti ada syarat yang lain, misalnya haul dan lain-lain. Dia sudah kena kewajiban itu sudah. Dan ternyata belum menunaikan. Ya. Dan ternyata terburu ya, wafat dalam arti mungkin di luar dugaan dia. Ya. Dia wafat. Dan belum sempat menunaikan kewajiban zakat tersebut. Nah, bagaimana yang seperti ini? Apakah zakat itu dengan kematiannya ya dianggap gugur ya, hilang kewajibannya. Ya. Atau dia tetap punya kewajiban yang harus ditunaikan dari harta peninggalannya? Jawabannya adalah yang kedua. bahwa dia tetap punya kewajiban zakat yang harus dia tunaikan. Ya. Kenapa? Nah, ini kan utang, ya kan? Utang kepada siapa? Utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia punya kewajiban kepada Allah yang belum dia tunaikan, dan kewajiban ini terkait dengan harta benda. Kalau kewajiban terkait dengan sholat, lain lagi ya, itu kewajiban lain. Namun kewajiban terkait dengan harta benda tidak hilang dengan meninggalnya, tidak gugur dengan meninggalnya. Ya, maka ahli waris nanti membayarkan zakatnya. Hal ini masuk dalam keumuman sabda Nabi SAW, "Dainullah ahaqqu ayyuqdha." Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Ya. Kalau hutang kepada manusia dilunasi apa tidak? Ya, dilunasi. Kalau dia mati apa gugur hutangnya kepada manusia? Oh, kalau gugur banyak yang bunuh diri mungkin ini. Ya, banyak utang biar selesai masalahnya, bunuh diri selesai. Enggak bisa. Hutang kepada manusia tetap dilunasi. Ya. Sekalipun orangnya meninggal. Nah, Nabi katakan "Dainullah haqqu ayyuqdha." Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Ya. Nah, ini masuk di dalam hadis ini. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, "Wa man mata wa 'alaihi zakatun ukhirat min tarikatihi walau lam yusi biha." Siapa yang mati dan punya kewajiban zakat, maka diambil zakat itu dari harta peninggalannya walaupun dia tidak berwasiat. Artinya tidak berwasiat untuk menunaikan zakat ini. Ya, ya, namanya tidak berwasiat, mungkin dia lupa, ya, mungkin belum sempat. Yang jelas, sekalipun tidak berwasiat, ini hutang kepada Allah harus dilunasi. Nah, jadi prakteknya nanti sebelum ada pembagian warisan, hutang ini harus dilunasi dulu. Ya, hutang kepada Allah dalam arti zakat ini dibayar dulu. Ya. Setelah berbagai kewajiban-kewajiban diselesaikan, baru yang tersisa itulah yang menjadi harta warisan. Karena harta warisan terkait dengan beberapa hak, ya, yang harus ditunaikan terlebih dahulu. Termasuk diantaranya adalah utang. Nah, utang di sini ada utang kepada Allah, ada utang kepada manusia. Ya. Nah, demikian beberapa hal yang terkait dengan kewajiban zakat kepada siapa. Ya, semoga ini bisa terpahami. Sementara kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.